السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanallah, di tengah teriknya sinar matahari kota Jakarta, juga di tengah hiruk pikuk yang ada di tengah-tengah kota Jakarta, ternyata memang lebih adem, lebih dingin berada di dalam masjidnya, dimanapun masjid itu. Tidaklah keliru tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha, bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadhuha ilallahil aswaq, dan bagian bumi Allah yang paling ia benci adalah pasar-pasarnya. Subhanallah, kita berada di masjid di atas pusat perbelanjaan. Entah mau yang bagian pertama atau bagian kedua ini, yang ahabbul biqa' atau abghadhuha. Namun kita punya harapan, ya, kita punya optimisme, kita berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan katakan kepada semua orang, banyak orang bilang bahwa Jakarta itu serem, banyak orang bilang Jakarta itu menakutkan, banyak orang bilang Jakarta itu penuh dengan keburukan. Katakan kepada semua orang, di tengah-tengah keburukan ada banyak kebaikan di Jakarta. Pohon salak itu berduri, tapi kalau kita sudah dapat bongkahan salak, kemudian kita buka kulitnya, manis juga rasanya. Durian itu salah satu buah favorit dimanapun, tetapi kulitnya berduri, tapi tidak mengurangi semangat orang pecinta durian untuk membelah kulit durian yang penuh dengan duri itu. Maka mudah-mudahan ikhwah sekalian, jamaah semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dipilihnya untuk benar-benar istiqamah di tengah kondisi Jakarta yang penuh dengan dinamika. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang kita cintai bersama. Dan kita tidak hanya sekedar berharap syafaat dari beliau di hadapan Allah, Tetapi kita juga berharap benar-benar disandingkan dekat dengan beliau di dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah membahagiakan hati kami tentu saja di kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sesaat melakukan salah satu di antara ketaatan kepadanya, yaitu talabul ilm, belajar, sama-sama belajar Islam, sama-sama mengkaji Islam, mempelajari ayat-ayat Allah, mengkaji tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah menjadikan niat kita ikhlas hanya untuknya. Jangan sampai kita datang ke sini, wah, saya memang enggak pernah ke masjid apa Nurul Iman? Nurul Iman di Blok M Square. Ah, pengen tahu sekalian ada pengajian. Waduh. Pengen taunya nanti saja. Sekarang datangnya benar-benar untuk talabul ilm. Ada juga yang hanya sekedar ingin, karena sempat terdengar gitu ya, saya pengen lihat langsung wajah Ustadz Fulan. Waduh. Jangan karena itu. Atau sekedar janjian, ya udah nanti ketemu ya di sana ya. Jadikan niat kita bersama berada di tempat ini, saya dan semua yang hadir di sini, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, menarik perhatian kami di kesempatan siang hari ini untuk menelaah sesuatu yang belakangan sering terdengar. Banyak orang sekarang sudah angkat bicara tentang musuh-musuh. Wah, sekarang sudah semakin banyak musuh umat Islam. Musuhnya A, musuhnya B, musuhnya C, musuhnya D, dan seterusnya. Kalau handphone itu, smartphone itu, bisa bersuara dengan sendirinya dan dia punya jantung, dia akan bilang, wah, saya mau istirahat. Capek dia setiap saat. Selalu mendapatkan kiriman, mengirimkan sesuatu. Terus seperti itu, tidak pernah berhenti-berhenti. Seandainya dia punya jantung, seandainya dia punya mata dan bisa menangis, dia mau berteriak, tolong istirahatkan saya. Saya juga mau istirahat. Ternyata aktivitas telepon genggam itu luar biasa. Dampaknya tidak kalah luar biasa. Sekarang tidak jarang orang yang angkat bicara tentang agama, dalilnya sekarang begitu ya. Kata siapa? Nih. Wah, sibuk dicari sama dia. Padahal angkat bicaranya tentang agama, subhanallah. Agama Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Hadis. Dengan pemahaman as-salafus salih, generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkomentar tentang yang terjadi di Yaman, berkomentar tentang yang terjadi di Suriah, berkomentar tentang yang terjadi di Irak, dan seterusnya. Enggak habis-habisnya. Kemudian bangkit sebuah semangat. Oh, kalau begitu kita harus begini, kita harus begitu, kita harus menggalang dana, kita harus susun kekuatan, bla bla bla bla. Mas, silahkan bersemangat. Silahkan punya berbagai bentuk cita-cita dan angan-angan. Tapi tolong pastikan itu telah sesuai dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, diam. Itu lebih selamat. Ketika banyak orang mulai berkata, mulai membuat opini, mulai membuat kesimpulan-kesimpulan, susun berbagai bentuk broadcast untuk di-share ke berbagai grup. Seakan-akan sudah umat Islam ini berada dalam kondisi yang genting. Subhanallah, dia untuk sholat 5 waktu saja sering terlambat. Larangan-larangan Allah saja sering dilanggar. Maka izinkan kami untuk menyegarkan ingatan kita bersama tentang siapa musuh terdekat kita. Kita pikirkan musuh yang jauh, bahkan menguras konsentrasi, energi, semua yang kita miliki. Kita tertarik pusat perhatian kita sesuatu yang jauh, padahal sesuatu yang dekat boleh jadi tidak kita perhatikan. Di dalam sebuah karya ilmiah yang disusun oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, beliau mengingatkan kita tentang a'da'uka ya muslim arba'ah. Musuh terdekatmu wahai muslim ada 4. Musuh terdekat seorang hamba ada 4. Ada yang kira-kira bisa menebak 4 ini? 1. Ada yang bisa kira-kira memperkirakan? Setan, Masya Allah. 2. Nafsu. Nafsu apa ini? Nafsu syahwat apa nafsu? Pokoknya nafsu, Ustaz, pernah dengarnya begitu. Yang 3. Iya, Pak. Syubhat. Apalagi? Wanita. Masya Allah, ada aja ini. Bapak beristri, Pak? Waduh. Bapak punya anak perempuan? Musuh terdekat kita ada 4. Yang pertama adalah an-nafs, jiwa. Jiwa kita sendiri. Musuh terdekat kita yang kedua adalah al-hawa, hawa nafsu, baik syahwat atau yang lainnya. Yang ketiga, syaitan, setan. Dan yang keempat adalah ad-dunya. Yang keempat adalah ad-dunya. Yang pertama, an-nafs, jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf, ayat 16. InsyaAllah, membahagiakan sekali duduk di majelis ilmu ketika melihat banyak yang mengikutinya dengan penuh semangat mencatat. Luar biasa. Di dalam surat Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kami telah menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh nafsunya. Apa yang dibisikkan oleh nafsunya, yang Allah sebutkan di dalam rangkaian cerita surat Yusuf. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Aku tidak bisa menganggap diriku sendiri suci. Nafsi, saya tidak bisa menganggapnya suci. Kenapa? إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk. Jiwa itu selalu menyeret, memanggil, mengundang untuk yang buruk. Maka sesungguhnya inilah yang layak dijadikan sebagai musuh terdekat kita, karena kita tidak berpisah dari jiwa ini. Sepanjang hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita berhadapan dengan jiwa Dan sepanjang itu pula jiwa akan mengajak kita kepada yang buruk. Karenanya, di satu-satunya surat dalam Al-Quran, di dalam Juz Amma, insyaAllah surat ini sudah banyak dihafal oleh hadirin sekalian, bahkan anak-anak kecil barangkali sudah menghafalnya. Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sampai 11 kali. Setelah sumpah Allah yang ke-9, barulah kemudian Allah bersumpah dengan jiwa. Perlu diingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan yang Allah kehendaki, baik atas nama dirinya atau atas nama makhluk-makhluknya. Wasyamsi, demi matahari. Wal fajri, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wattin, wazzaitun, dan seterusnya. Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wasyamsi, demi matahari. Waduhaha, dan demi waktu duhanya. Walqamari, demi bulan. Iza talaha, bila ia datang setelahnya. Setelah siang berlalu, datanglah malam. Wannahari, iza jallaha. Wallayli, iza yaghshaha. Wassamai, wama banaha. Walardi, wama tohaha. 9 selesai. Wanafsi, wama sawaha. Demi jiwa dan apa yang dibisikkannya. Kemudian inti dari penyebutan setelah sumpah-sumpah berjumlah 11 itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa untuk menjadi buruk, fujur, atau menjadi bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung, berjaya orang yang dapat membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, namun telah merugi orang yang mengotorinya. 9 sumpah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada sumpah yang ke-10, kemudian yang ke-11, wa nafsi wa ma sawaha, ternyata inti dari 11 sumpah itu adalah Allah menekankan yang terkait dengan sumpahnya yang ke-10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang memberikan ilham, Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menggerakkan. Dan ternyata manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang jiwanya baik, bertakwa, namun ada pula yang jiwanya buruk, melakukan fujur. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Sehingga sesungguhnya musuh manusia atau seorang hamba yang paling dekat dengan dirinya adalah jiwanya sendiri. Karena jiwanya justru sering mengajaknya kepada keburukan. Ustadz, itu berlaku bagi saya ya Ustadz? Bagi semua. Ustadz bukan Ustadz, udah ngaji, baru ngaji, belum ngaji, sama. Dia selama hidup masih punya jiwa, nafs. Dan jiwa tersebut lebih banyak menyeret, mengajak, mengundang kita untuk yang buruk. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beruntung, hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisikan-bisikan keburukan dalam jiwanya dapat ia perjuangkan sehingga ia tersisihkan. Dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli dari kaum mukminin. Apa yang Allah beli? jiwa-jiwa mereka. Subhanallah. Menjadi semakin lebih menarik maknanya ketika kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat kepada physically yang kalian miliki, tidak pula kepada finansial yang kalian punya. Allah tidak lihat itu. Maka jangan berkecil hati kalau hidungnya pesek. Tidak perlu sedih kalau kulitnya itu kusam. Kalau dia enggak merasa ganteng, itu bukan masalah bagi Allah. Biarlah buat manusia itu masalah. Yang penting Rabbnya manusia tidak menjadikan itu masalah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati jantung kalbu kalian, dan Allah akan melihat juga kepada amal kalian. La ilaha illallah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, Subhanallahi fin nafs. Segala puji bagi Allah subhanallah dalam jiwa ini. Artinya bicara tentang an-nafs, jiwa, subhanallah. Istakbara iblis. Iblis sombong. Wahasada Qabil. Qabil salah satu putra Nabi Adam. Hasad, iri, dengki. Wa'atau ad. Kaum Ad melampaui batas. Wa tughyani Thamud, dan Thamud, kaum Thamud melakukan sikap-sikap berlebihan. Wa jur'ati Namrud, dan kecongkakan Namrud. Wastitalati Fir'aun, dan kesombongan Fir'aun. Wa baghi Qarun, kezalimannya Qarun. Wa quhhati Haman, kekikiran dan keangkuhannya Haman. Wahawa bil, dan seterusnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa fiha min akhlaqil baha'im hirsul ghurab wa syarrihil kalb. Dan ternyata di antara akhlak-akhlaknya binatang juga kita dapatkan dalam beberapa bentuk binatang. Kemudian beliau berkata, غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. Hanya saja manusia itu berkesempatan untuk melakukan riyadhah, berlatih, melatih jiwanya. Wal mujahada, berjuang melawan bisikan nafs, jiwanya. Wala tasluh sil'atun li'aqd, maka tidaklah pantas untuk menjadi imbalan bagi orang-orang yang telah menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan, kecuali surga. Masya Allah. Kayaknya kalau kita ingin menjadi hamba yang selamat dari musuh terdekat yang pertama, maka berupayalah untuk membebaskan bisikan jiwa ini dari yang fujur, dari yang kotor, dari yang jahat, dari yang buruk. Disebutkan dalam kitab Dhammul Hawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Kalau tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi, orang yang berbeda. Dalam kitab Dhammul Hawa halaman 30. Adha'ful khalqi man dha'ufa 'an raddi syahwatihi. Manusia yang paling lemah itu adalah yang paling lemah untuk menolak bisikan hawa syahwatnya. Bisikan nafsu syahwatnya. Wa aqwal khalqi man qawiya ala raddiha, dan sekuat-kuatnya manusia adalah yang mampu untuk menolak bisikan hawa nafsunya. Masya Allah. Ihdhar nafsaka fama asabaka bala'un qattu illa minha wala tuhaniduha. Berhati-hatilah engkau, waspadalah terhadap dirimu sendiri. Apa yang menimpamu di antara bentuk cobaan tidaklah kecuali engkau semestinya menundukkan jiwamu untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwah sekalian, tadi di dalam serangkaian surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu doa yang ini juga disebutkan pada istiftah. Jadi, innalhamdalillah dan seterusnya. Ada di bagiannya itu yang berbunyi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung diri kepada Allah dari keburukan jiwa kami sendiri. Maka terlalu berani kita kalau kita menyangka bahwa jiwa kita itu full baik. Siapa bilang? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlindung diri dan mengajarkan kita untuk berdoa semacam ini, maka artinya kita tidak lebih baik dari beliau. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung diri kepada Allah dari keburukan jiwa kami ini. Dalam riwayat yang lebih kuat, riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Zaid bin Arqam. Ini yang mencatat silahkan dicatat. Ya, maksudnya catat dengan pena atau pulpen atau pensil. Kalau yang tidak membawa catatan tidak apa-apa, dihafalkan di dalam memori masing-masing. Mudah-mudahan yang menghafal dengan memori ini seperti halnya Imam Syafi'i tatkala belajar dari Imam Malik. Imam Syafi'i itu pernah duduk di majlisnya Imam Malik, paling muda pak, dan tidak mudah saat itu untuk menjadi muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i di Makkah waktu itu masih kecil, dan Imam Malik mufti di kota Madinah, duduk di kursi ifta di dalam Masjid Nabawi. Dan beliau Imam Malik ma'ruf, masyhur sebagai imam, utamanya dalam bidang hadis. Imam Syafi'i kendati masih kecil, saat itu di Mekah beliau juga sudah berfatwa karena keilmuan yang dimilikinya, sampai kemudian dikasih KTB lece, rekomendasi oleh gubernur Mekah. Sana gih belajar sama Imam Malik di Madinah. Kasih surat pengantar. Diberikan kepada Imam Malik. Dibaca, dibuang. Apa ini? Ilmu mau dibeli? Imam Malik tegas. Imam Syafi'i tidak berkecil hati lagi. Beliau ingin tunjukkan kepada Imam Malik, saya meskipun masih belia, saya layak untuk menjadi muridmu, wahai Imam. Paksa, dipaksa, dipaksa, dipaksa. Oke, boleh duduk depan sendiri. Yang lainnya bawa kertas, yang buku, kemudian pena. Imam Malik, Imam Syafi'i enggak bawa apa-apa. Dibacakanlah hadis, tentu saja dengan tanpa kitab karena Imam Malik adalah seorang muhaddis. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Qala haddathana fulan, qala haddathana fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya qala. Satu hadis, dua hadis, 10, 20, berpuluh-puluh hadis, ternyata Imam Syafi'i hanya menggerakkan jarinya. Imam Malik melihat, ini main ini anak ini. Kirain main-main. Imam Malik akhirnya ingin tahu. Ditanya, dari awal kamu hanya menggerakkan jarimu tadi, mana ilmu yang engkau tulis? Kemudian kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, izinkan aku untuk memperdengarkan seluruh hadis yang tadi engkau bacakan sejak awal. Disebutkan dan tidak satu harokat pun keliru. Mudah-mudahan yang di sini juga bisa menjadi seperti Imam Syafi'i. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ana ulangi. Allahumma ati. Ati, a-nya agak panjang. Nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku, pada nafsiku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, nafsiku. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah pemegang hati, pemegang jiwa dan yang menguasainya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk meminta kepada Allah agar jiwa kita sendiri diberikan ketakwaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. InsyaAllah diulang 5 kali hafal pak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. PR nanti tukeran hafalan sama istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya atau temannya minimal, agar kita bawa oleh-oleh, bukan hanya sekedar duduk pulang nggak tahu apa tadi, pokoknya gitu deh. Apa pokoknya itulah, jiwa itu adalah musuh terdekat. Terus kalau begitu ya udah kita berlindung diri aja. Doanya tadi Ustaz ngulang-ngulang cuman Nana belum hafal. Nah, ya hafal agar ada sesuatu yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Yang kedua, musuh terdekat kita yang kedua. Al-hawa, hawa. Bisikan hawa syahwat. Sebahagian orang mengira bahwa an-nafs dan al-hawa sama, padahal berbeda. Jiwa lebih kepada apa yang sering kemudian dipasangkan dengan raga. Ada jiwa, ada raga. Ini raga kita. Jiwa kita kelihatan apa enggak? Enggak ya? Kalau disebutkan jiwa dan raga, rumah sakit jiwa, apa tuh? Sesuatu yang memang tidak terlihat. Jiwa. Adapun hawa lebih spesifik lagi. Hawa itu kemudian kalau di bahasa Indonesia kan digabungkan pak, hawa nafsu. Tapi kalau melihat konteks-konteks dalil yang ada, maka keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya musuh terdekat kita yang kedua adalah hawa, hawa nafsu. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, i'lam annal adamiyya lamma khuliqa rukiba fihil hawa wasyahwah. Ketahuilah bahwa anak cucu Adam itu pada saat diciptakan, ia dirakit, disusun atau tercipta memiliki hawa, memiliki syahwat. Dan nah ini juga perlu dicatat, syahwat itu kalau di dalam bahasa Arab tidak harus selalu dengan pasangan lawan jenis. Karenanya kalau di dalam bahasa Arab, ana la ashtahi hadzal ta'am, aku tidak bersyahwat terhadap makanan ini. Maka maksudnya bukan syahwat yang identik dengan lawan jenis, tapi syahwat itu adalah pelampiasan kepuasan di dalam batin. Kata Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, i'lam annal adamiyya lamma khuliqa rukiba fihil hawa wasyahwah. Ketahuilah bahwa anak cucu Adam pada saat ia tercipta, diciptakan, maka di dalamnya langsung satu paket ada hawa, ada syahwat. Liyajtaliba bidzalika ma yanfa'u. Dengan hawa dan syahwat itu dia berharap untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. Wa wudhi'a fihil ghadab. Demikian pula pada dirinya ada sifat marah. Liyadfa'a bihi ma yu'dhih. Agar dengan sifat marah itu dia akan menghindarkan apa yang tidak dia suka. Apa yang akan menyakiti atau mengganggu dirinya dia hindarkan. Ada sifat marah. Wa u'tiyal 'aqla kal mu'addib. Dan dia diberikan akal pikiran, sehingga menjadi seperti orang yang mu'addib, menjadi orang yang tertata. Ya'muruhu bil 'adli fima yajtalibu wa yajtanib. Dengan keadilan yang dikawal oleh akal pikirannya, dengan itulah dia bisa mengambil manfaat atau menghindarkan diri dari kecelakaan atau kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Dia punya semangat untuk bekerja misalnya, mencari uang misalnya, tapi untuk merasakan khamr, untuk mencicipi wal'iyadzubillah zina, untuk merasakan perbuatan-perbuatan kotor. Ada orang yang semacam ini dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nauzubillah. Nauzubillah. Dan ini yang seperti tergambar pada orang-orang kafir wal iyadzubillah, ya'kulun wa yatamatta'un kama ya'kulul an'am. Makan, bersenang-senang, ternyata seperti makan dan bersenang-senangnya binatang ternak. Sehingga di dalam sebuah ayat disebutkan, haulaikal an'am balhum adal. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Makanya kalau punya masalah, jangan selalu negative thinking. Dan ini kadang-kadang memang kelepasan ya, namanya juga manusia. Dapat masalah langsung, wah gelisah. Kenapa ya saya dapat masalah? Emang kenapa? Ya enaklah kalau gak punya masalah. kalau manusia pasti ada masalah. Kalau enggak ada masalah yang bunyinya mo, nah itu enggak masalah dia. Dia enggak punya masalah itu. Tapi kalau manusia, apalagi ia telah berikrar dengan keimanan, dia pasti akan mendapatkan ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah problem. Bagaimana saya bisa menangani problem tersebut? Kunci dasarnya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Setiap orang itu pasti menemui, menjumpai masalah dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap semua masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan limpahkan rizki dari arah yang tiada disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan masalah-masalahnya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahala baginya. Maka jangan selalu negative thinking dengan masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita melalui takwa. Sementara orang yang menuhankan hawa nafsunya, baik syahwatnya atau egoisme dirinya, maka orang tersebut adalah orang yang terhina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ambisius mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, padahal bersifat sementara. Kalaulah dikejar, tidak bertahan lama. Entah mungkin kita yang harus tutup usia berakhir di liang lahad, atau ambisi tersebut menguap begitu saja karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kita mendapatkannya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah wal akhawat, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, dia tahu bagaimana menyikapi hawa nafsunya. Dia tahu bagaimana menyikapi hawa nafsunya. Kapan dia harus menghadapinya dengan sabar, kapan dia harus menghadapinya dengan penuh ketangguhan, kesungguhan. Tapi ya, namanya manusia, kadang-kadang keluh kesah itu ada. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan banyak berkeluh kesah. Apalagi kalau dia sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mengeluh. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepadanya, jauhkan bisikan hawa nafsu. Dan sekali lagi, hawa nafsu atau syahwat itu tidak hanya berhenti hanya pada makna yang terkait dengan kemaluan atau hubungan lawan jenis. Tidak. Apa saja orang ingin kepemimpinan, itu adalah hawa nafsunya. Seseorang congkak tidak mau menerima kebenaran, itu hawa nafsunya. Seseorang tidak mau ditegakkan amar ma'ruf pada dirinya supaya tidak kehilangan kursi panas yang sedang dia duduki, itu hawa nafsunya. Banyak hawa nafsu yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Maka dinasihatkan oleh beliau, faya muslim, wahai seorang muslim, idza aratta an tadhuqa ta'mal iman, kata beliau, jika engkau ingin merasakan manisnya iman, wa antajida sa'adata ta'abbudi lillah, dan engkau mengharapkan kebahagiaan beribadah kepada Allah, fa'alaika an tuhariba hawak, maka hendaklah engkau memerangi hawa nafsumu sendiri. Dijelaskan Di dalam Ibnul Jauzi, juga dalam kitabnya Dhammul Hawa, halaman 16, wa'lam annal hawa yasri bi sahibihi fi funun. Masya Allah. Kata beliau, ketahuilah bahwa hawa nafsu itu mengalir pada diri pelakunya dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Wa yukhrijuhu min da'iratil 'aqli ila da'iratil junun. Dan hawa nafsu seringkali mengeluarkan diri seseorang dari akal yang sehat menuju kegilaan. Maksudnya, dia itu menjadi hamba yang enggak stabil mikirnya. Itulah yang wallahu a'lam sering dibilang galau lah, apalah. Jangan galau. Bertahanlah untuk tidak menjadi galau. Wa qad yakunul hawa fil ilm, kata Ibnul Jauzi. Boleh jadi hawa nafsu itu ada pada ilmu. Loh, maksudnya gimana itu Ustaz? Hawa nafsu dalam ilmu diantara contohnya adalah seseorang sudah berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu hawa nafsu dalam ilmu. Atau seseorang lebih merasa enjoy dengan kejahilan pada dirinya, kebodohan pada dirinya. Itu hawa nafsu pada ilmu. Atau seseorang menyembunyikan ilmu agar tidak ada orang yang lebih pintar dari dirinya. Itu juga hawa nafsu dalam ilmu. Subhanallah. Maka hawa nafsu juga berlaku pada ilmu. Fayukhrijuhu ila diddi ma ya'muru bihil ilm. Maka hawa nafsu dalam ilmu artinya seseorang yang akan justru mengeluarkan dirinya sendiri dari bimbingan dan tuntunan pelita ilmu. Pada dasarnya ilmu itu baik. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah pelita. Tapi karena dia terkuasai oleh hawa nafsunya, maka dia cenderung ingin lepas diri dari bimbingan pelita ilmu. Na'udzubillah. Wa qad yakunu fi zuhd fayukhriju ila riya. Dan boleh jadi hawa nafsu itu terjadi pada ranah zuhud. Dia mengira bahwa dirinya sedang ingin zuhud. Ternyata justru menjatuhkan dirinya pada riya. Nih lihat saya nih, pakaiannya kucel-kucel saja. Enggak usah rapi-rapi. Sobek-sobek, bolong-bolong, gak apa-apa. Zuhud ini, dia tidak sadar bahwa dirinya sekarang sedang ingin disebut, oh iya fulan zahid. Jatuhlah dia pada riya. Maka subhanallah, kalau seseorang setiap kali berkata, setiap kali bersikap, setiap kali berbuat, dia pastikan bahwa dirinya melakukan itu dengan bimbingan ilmu, maka insyaallah. Kemudian musuh terdekat kita yang ketiga adalah syaitan. Dapat dicatat di dalam surat Fatir ayat 6. Surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau Allah yang berfirman menyatakan, kita ragu atau tidak pak? Ragu sedikit boleh gak? 1%. Bener gak boleh? 0,10%. Boleh gak? Ragu pada firman Allah 0,10% boleh? Dzalikal kitabu la raiba fih. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat yang ke-6 menyatakan, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan ia musuh. Jangan rubah statusnya. Jangan ganti predikatnya. Biarkan dia sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yaitu sebagai musuh bagi kalian. Dan yang harus diingat, innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan hanya akan mengajak anggota kelompoknya, liyakunu, agar anggota kelompoknya itu menjadi min ashabis sa'ir, sahabat-sahabatnya di neraka sa'ir yang menyala-nyala. Siapa yang menyatakan hal ini? Allah. Percaya? Ustaz, bagaimana saya mau menjadikan setan itu musuh saya yang gak kelihatan? Ya justru di situ nilai ujiannya. Setan memang tidak terlihat. Kalau kelihatan, kita setiap hari bawa pedang. Atau kalau setan itu bisa ditembak, laris manis perdagangan senjata tajam di sini, senjata api. Setannya kelihatan. Kalau di sini ada dor, di sini ada dor, gak bisa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia setan dan kroninya bisa melihat kalian di sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi parahnya, dia ini selalu mengajak yang bisa direkrut menjadi temannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah. Semakin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah menyatakan, "Ya bani Adam, la yaftinannakumusyaiton kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai anak cucu Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, maksudnya menggoda dan menggelincirkan kalian sebagaimana ia telah berhasil menggelincirkan ayah kalian dan mengeluarkannya dari surga. Ayah kita semua Adam alaihi salam sudah berada di dalam surga. Tapi iblis, syaitan, memang diciptakan dari unsur yang mengerikan, yaitu api. Dan selalu memiliki kufur, pembangkangan. Maka dia tidak senang melihat Adam berada dalam kenikmatan surga. Digodalah Adam, sehingga Adam alaihissalam melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepadanya dan kepada Hawa istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, kita semua ini, la yaftinannakumusyaitan." Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. "Kama akhraja abawaykum minal jannah." Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan, telah menyebabkan keluarnya ayah kalian dari surga. Dikuatkan lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala." Apakah kalian akan menjadikan syaitan dan anak-anak keturunannya sebagai pihak yang dibela dan dicinta, padahal dia itu bagi kalian adalah musuh? Maka jelek sekali pengganti bagi orang-orang yang zalim. Artinya syaitan itu sudah ditetapkan menjadi musuh, maka jangan dirubah menjadi teman. Jelek sekali orang-orang zalim yang telah merubah predikat musuh yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi justru menjadi teman. Nah, ngeri ini. Maka kita harus berhati-hati terhadap bisikan syaitan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang mengungkapkan kepada kita tentang syaitan yang berjati diri bagi kita sebagai para, sebagai musuh, dan musuh kita yang terdekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat, hari yang dimana sudah tidak berlaku lagi penyesalan, syaitan seakan-akan berorasi di hadapan para pengikutnya. Tatkala ketetapan telah diputuskan, maka syaitan akan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah telah berjanji untuk kalian, dan janji Allah pasti benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kalau aku berjanji, kata syaitan, aku mengingkari janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Hari ini aku tidak punya kuasa apa-apa. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tidak lakukan apa-apa kecuali aku mengajak kalian. Kok kalian menjawab panggilanku? Nah, loh. Aku kan cuma menggoda. Kok kalian mau? Janji Allah itu janji yang pasti, kalian tidak mau. Janjiku janji palsu, tapi kok kalian mau? Ini orasi syaitan di hadapan para pengikutnya nanti pada hari kiamat. Sehingga syaitan nanti akan dengan senangnya berkata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah aku, celah saja diri kalian sendiri. Kenapa kalian jadikan aku teman? Kenapa kalian jadikan aku sebagai pihak yang diikuti? Kenapa kalian memenuhi panggilan-panggilanku? Mestinya kalian penuhi saja panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, karena janjinya adalah janji yang hak. Subhanallah, bejat sekali syaitan ini. Seandainya sekarang di sini ada syaitan, kita akan penggal sama-sama. Tapi masalahnya dia tidak kita lihat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap musuh terdekat kita yang tidak terlihat oleh kita. Musuh yang ketiga yaitu syaitan. Kemudian yang terakhir, sebelum mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk tanya jawab, adalah ad-dunya. Nah, kalau sudah bicara dunia ya semuanya tadi yang disebutkan sebelah sana. Wanita ya Pak ya? Iya. Wanita bagian dari dunia enggak? Iya, karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dunia dan termasuk di dalamnya wanita. Tapi kemudian diulang oleh Nabi, "Wattaqun nisa." Khawatirlah kalian, waspadalah kalian terhadap para wanita. Wanita itu penggoda. Ibu jangan merasa tersinggung ya, Bu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini bukan wanita seluruh wanita, hanya wanita-wanita yang merugikan. Kalau istri yang salihah, maka itu adalah separuh agama. Dunia dan seisinya pada dasarnya berstatus, berpredikat sebagai musuh bagi kita. Belum lagi kita mungkin akan kaget kalau mendengar ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir mengingat Allah. Wa ma wala, dan semua yang akan menghantarkan kita kepada zikir mengingat Allah. Wa 'alimun au muta'allim, atau seorang alim atau yang belajar ilmu. Masyaallah. Carilah selamat dari celaan dunia. Karena dunia itu adalah sesuatu yang boleh jadi akan menghantarkan kita kepada kebinasaan. Surat Al-Hadid ayat 20 kiranya cukup mengingatkan kepada kita. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa sejatinya kehidupan dunia adalah mainan. Walahu, dan sesuatu yang sia-sia. Wazinah, hiasan saja. Watafakhurum bainakum, hanya sekedar buat tempat saling berbangga. Watakathurum fil amwali wal auda wal aulad, dan saling berbangga membanyakkan harta, membanyakkan anak keturunan. Kamathali ghaith, seperti halnya hujan. A'jabal kuffara nabatuh, setelah turun hujan, maka tumbuhan yang tumbuh darinya membuat orang-orang kafir itu kagum. ثم يهيج, kemudian semakin matang, fatarahu musfarra, dan akhirnya mengering, menjadi kuning, ثم يكون حطاما, ternyata kemudian menjadi sia-sia, menjadi debu. Wafil akhirati azabun syadid, dan di akhirat kelak hanya ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, atau ampunan dari Allah dan ridwannya dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Kasih garis bawah di sini. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia kecuali mata', perhiasan, tapi Allah berikan sifat ghurur, menipu. Itulah musuh kita, dia yang akan membuat kita terlena. Ikhwah sekalian, bukan berarti ketika dijelaskan hal ini artinya kita tidak boleh beraktivitas mencari kenikmatan dunia. Bukan, boleh, silahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, Al-Qasas 70. Jangan lupa jatahmu, nasibmu di dunia, silahkan. Tapi prioritaskan yang utama adalah akhirat. Ah Ustaz, semua kata-kata antum itu semuanya kayaknya susah deh kalau di Jakarta ini. Ya terus bisa bilang apa saya kalau itu dirasa sulit oleh kita? Mau silakan ambil, enggak mau enggak apa-apa. Tidak ada paksaan kok. Suka ambil, enggak suka buang saja. Toh masing-masing di antara kita tahu bahwa hidup ini benar-benar adalah ujian. Toh hidup ini benar-benar sementara. Toh yang akan abadi hanyalah surga atau neraka. Kita semua sudah tahu, jalannya surga jelas, jalannya neraka jelas. Ujian dunia itu memang berat. Berat Ustaz, berat. Kok bisa Ustaz? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, "Huffatid dunya bil makarih." Dunia itu dikelilingi dengan hal-hal yang berat. "Wa huffatin naru bis syahawat." Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang selaras dengan bisikan syahwat hawa nafsu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita dari fitnah dunia, dari bisikan syaitan, dari gangguan-gangguan yang dihembuskan oleh hawa nafsu dan jiwa yang selalu menyeret kita kepada keburukan. Tidak terkecuali kalau kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu diuji dengan sebuah ujian, dan ujian bagi umatku, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Karenanya dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak terjadi hari kiamat sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian beliau menyatakan, fayakthurul mal fayafid. Salah satu tanda hari kiamat itu melimpah ruahnya harta. Baru beberapa saat yang lalu saya mendengar dari seseorang, masya Allah, Ustaz saya itu orang kampung katanya. Kemudian di Jakarta saya mendapatkan majikan yang baik yang selalu memperhatikan saya. Saya diberikan kebutuhan-kebutuhan, dipenuhi semuanya. Dulu Pak Ustadz, di zaman saya masih kecil, saya masih di kampung, saya ingat sekali katanya, baju itu sampai bolong-bolong, sobek, kemudian dijahit, sampai bagian yang dijahit itu sobek lagi, dijahit lagi dua kali, tiga kali. Sekarang Pak Ustadz, saya menerima dipenuhi kebutuhan saya oleh majikan saya, sampai lemari saya itu penuh. Gak bisa lagi masukin baju, majikan saya masih kasih. Maka saya terfikir untuk memberikannya kepada orang. Ternyata orang yang saya anggap membutuhkan dan layak untuk menerima, dia juga gak menerima karena kebanyakan pakaian. Masya Allah. Ya Fiyum. Jadi banyak. Dan itu yang seringkali membuat manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelincir. Berlindung dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat musuh terdekat kita, dari nafsu jiwa kita sendiri, dari bisikan hawa syahwat, dari syaitan, dan dari dunia yang seakan-akan melambai hijau menanti kedatangan kita untuk dipeluk dan diraihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang salih dan salihah, berhak untuk mendapatkan husnul khatimah dan kembali ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara menjaga sunnah di akhir zaman seperti ini agar selalu istiqamah? Yang pertama, ikhlaskan niat hati dalam setiap berilmu dan beramal. Dan ini penting, ini sangat penting, mengikhlaskan hati dalam setiap berilmu dan beramal. Kemudian yang kedua, selalulah bersemangat untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah pelita dalam kegelapan langkah kita. Yang ketiga, senantiasalah berada di tengah lingkungan yang baik, yang salih. Berada di tengah lingkungan yang baik, yang salih, yang akan selalu mengingatkan kita, bersahabat dengan sahabat yang akan mengingatkan kita akan kebaikan, dan begitu seterusnya. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebanyak-banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkait dengan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah astaghfirullahaladzim, kok lupa menyebutkan sesuatu. Al-khawfu minal maut. Terima kasih Pak. Takut, ya, takut akan kondisi buruk di ujung dari kehidupan kita. Nah, kita harus selalu mengingat kematian dan kita mengkhawatirkan su'ul khatimah. Ustadz, saya seorang dokter. Jika ingin membuka pelayanan dengan sistem BPJS, apakah dibolehkan? Sebab nanti BPJS akan diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam, jika nanti memang sudah menjadi sebagai sebuah ketetapan seperti halnya pajak dan lain sebagainya, kita tidak bisa kecuali mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam, memperbanyak istighfar kepada Allah dan melakukan amal kebaikan yang akan menutupinya. Bagaimana cara agar mendapatkan husnul khatimah? Wah, kajian tersendiri ini. Tapi yang jelas, mendapatkan husnul khatimah ringkasnya adalah dengan istiqamah. Dan bagaimana agar istiqamah? Yang tadi dijelaskan. Bagaimana menghilangkan bisikan yang ada di dalam dada kita? Menghilangkan itu enggak bisa, karena selalu saja dibisik-bisikan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau menghilangkan sama sekali kayaknya sulit, tetapi meminimalisir godaan tersebut maka bisa. Di antaranya adalah memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ustaz, tolong beri nasihat bagaimana cara menghadapi atau menyikapi anak yang lagi yang dableg. Begitu tulisannya ini. Kalau disuruh orang tua satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, Masya Allah. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berapa gak tahu nih. Sampai orang tuanya kesal, marah dan membentaknya, barulah dia mentaati. Gak tahu ini dari ibu apa dari bapak. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf ya Pak, Bu, egois. Emangnya kita kalau waktu seumur dia itu udah baik-baik aja? Hah? Kita waktu seusia dia, coba tanyakan sama ibu dan ayah kita. Pak, Bu, dulu saya seusia kayak gini gimana? Wah, jauh lebih dahsyat. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan begitu. Ya sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mendapatkan anugerah dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kemudian kadang-kadang kita itu seperti menjadi pokoknya kayak saya ini benar Ustaz. Ya memang benar, tapi sekarang anak kita seusia itu mungkin nalarnya belum baik, nalarnya belum sempurna. Dirangkul. Ini contoh sederhana saja. Mungkin di ibu kota mungkin ya, mungkin orang tua ini. Mah, main ya mah. Ya boleh. Kemana? Ke situ mah. Ya udah, nanti jam 8 pulang ya nak. Iya mah. Semula tidak ada masalah. Ternyata anaknya pulang jam 9:30 malam. Tereng, buka pintu langsung wong, matanya bulat. Habis itu anak. Kan mama udah bilang pulangnya jam 8, dihabiskan. Padahal kita itu kalau enggak buang energi kan bisa. Kamu dari mana saja, Nak? Mama merasa kehilangan kamu, Masya Allah. Dia merasa diposisikan sebagai sesuatu yang something berharga begitu. Mama kehilangan kamu 1.5 jam, kamu kemana saja? Maka insya Allah tidak sulit bagi dia untuk iya mah. Tadi sebetulnya udah mau pulang mah. Dia berusaha untuk menjelaskan sedikit-sedikit. Begitu pula ketika kita ingin mengajak anak kita. Ayo nak kita bereskan mainannya misalnya. Gak mau dia. Ya sabar, kita bereskan sendiri. Oh rasanya senang sekali ya kalau bereskan mainan ini ditemani sama kamu nak. Masih tidak bergeming juga. Ya sabar sampai semua beres mainannya. Besok begitu lagi sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya. Usaha terus berjalan, dakwah dilakukan, hikmah terus dilakukan. Jangan pengennya instan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Emang kalau sudah 5 kali sudah segalanya begitu? Belum. Coba tanya orang tua kita. Jangan-jangan kita itu baru 10 kali kita nurut. Kita baru diajak 5 kali saja sudah blingsatan, gak karu-karuan. Sabar ya. Kita harus sabar. Allahu a'lam. Pak Ustadz, apakah astaghfirullahaladzim dan astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik termasuk zikir-zikir yang disunnahkan dibaca di setiap waktu dan di setiap tempat? Iya, perbanyaklah istighfar. Mana yang lebih utama dari 2 bacaan tersebut? Yang lebih mudah untuk kita baca. Bolehkah berpuasa 3 hari setiap bulan dengan tidak berturut-turut secara acak? Oh, siyamu ayyamil bidh mungkin. Karena sebahagian ulama memang menyatakan bahwa siyamu thalathati ayyam itu ada yang berpendapat bebas, namun ada riwayat yang lebih jelas menjelaskan bahwa 3 hari tersebut adalah yang disebut sebagai ayyamul bidh, pada tepatnya bulan purnama tanggal 13, 14 dan 15. Wallahu taala alam, menurut sebahagian para ulama maka ini boleh. Apakah mungkin 4 musuh terdekat tersebut berkolaborasi menggoda manusia? Yo sangat berkolaborasi. Bahkan berkolaborasi dengan cantiknya. Dan bagaimana menghadapinya? Ya berarti dengan berjuang 4 kali lipat dari sebelumnya. Pak Ustadz, apa saja yang jadi penghalang dalam menuju jalan kebenaran? Banyak, diantaranya adalah maksiat. Jalan kebenaran itu akan terhalangi dari kita kalau kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dampak buruknya maksiat itu banyak, diantaranya adalah kita terhalang dari as-siratul mustaqim. Setiap saat kita baca ihdinas siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim. Tapi kalau maksiat jalan terus, ya mana mungkin Allah akan memberikan as-siratul mustaqim. Sahabat yang bernama Umar radhiyallahu anhu ditakuti syaitan. Apakah dikabarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala a'lam, tetapi banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Allahu a'lam, tapi setidaknya dengan banyaknya terulang-ulang, memang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu terkenal sebagai sosok yang tegas. Sosok yang sangat tegas. Sehingga tidak mustahil kalaulah dia berjalan, syaitan akan minggir dari jalan tersebut karena takut menghadapi Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana dulu hampir tiap malam melaksanakan salat tahajud. Namun waktu demi waktu ana sekarang jarang melaksanakan salat tahajud dikarenakan rasa takut untuk bangun malam. Kenapa takut? Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut ini? Takutnya kenapa? Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya fulan, la takun mithla Abdullah, kana yusalli al-lail fataraka qiyam al-lail. Wahai sahabat, jangan engkau menjadi seperti Abdullah. Abdullah itu dahulu salat, sekarang ia meninggalkan salat. Artinya, sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak tapi berhenti setelah seminggu. Sedikit tapi konsisten. Coba jaga witir, setiap malam enggak pernah absen, satu rakaat saja. Nanti kalau sudah banyak, artinya sudah terjaga dengan baik, tambah witir juga, tapi 3 rakaat. Sudah konsisten, tambahkan tahajud. 2 rakaat dulu, 2 rakaat lagi. Doanya diperbanyak, sujudnya diperpanjang, tasbihnya diperpanjang, dan begitu seterusnya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Wallahu a'lam. Setan diharuskan menjadi musuh kita. Apakah sama dengan kita juga harus menjadikan jin sebagai musuh kita? Jin itu secara umum, jin ada yang benar, ada yang enggak benar. Jin yang enggak benar, yang durjana, yang pembangkang disebut syaitan. Syatana diambil dari kata syinto dan na. Syatana itu artinya membangkang. Tidaklah setan disebut setan, syaitan, kecuali karena dia itu durjana dan membangkang. Bagaimana cara kita untuk mengajak orang tua ketika menjelaskan kepada mereka untuk ikhlas dalam menerima rezeki? Ah, saya di sini dulu. Banyak orang mengatakan ikhlas itu yang berarti pasrah. Ikhlas itu bukan pasrah. Ikhlas itu memurnikan tujuan ibadah kita kepada Allah. Ah, saya mah ikhlas saja deh. Maksudnya pasrah saja deh. Ikhlas itu bukan sama dengan pasrah. Ikhlas itu adalah seseorang memurnikan tujuan ibadahnya hanya kepada Allah. Bahasa Indonesia mungkin sudah menyerap kata ikhlas, tapi maknanya pasrah ini tidak tepat. Maka seperti ini. Bagaimana cara untuk mengajak orang tua kita, menjelaskan kepada mereka untuk ikhlas dalam menerima rizki apapun? Bukan ikhlas tapi pasrah menerima rezeki apapun yang dititipkan. Karena kadang saya melihat orang tua mengeluh. Ya dinasihati agar tidak mengeluh. Akan tetapi mereka belum menerima apa yang saya sampaikan. Ya bersabar. Kita itu kadang-kadang pengennya begitu sulap. Celing harus berubah seperti yang saya kehendaki. Kamu harusnya begini, ini yang benar ya. Besok jangan sampai saya lihat lagi kamu begini. Gak bisa. Dakwah itu membutuhkan proses, dan proses itu membutuhkan waktu. Kalau kita bisa lihat ada bayi dilahirkan langsung bisa tendangan bola masuk gawang, saat itu silahkan bilang dakwah itu sekarang disampaikan harus saat ini juga diterima. Gak bisa. Kalau ada seorang wanita dilahirkan langsung bisa bikin nasi goreng, maka katakan dakwah sekarang disampaikan harus saat ini juga diterima. Gak bisa, harus butuh proses, sekali lagi butuh sabar. Ustaz, bagaimana menghindari syubhat? Mohon penjelasannya. Ilmu. Syubhat itu dilawan dengan ilmu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirum minan nas. Tidak berilmu tentang yang syubhat kebanyakan dari manusia. Sedikit yang tahu. Siapa itu mereka? Para ulama yang mendapatkan anugerah ilmu. Maka syubhat itu dilawan, ditepis, dibuang, dihadapi dengan dengan ilmu. Ustaz, bagaimana cara memperkuat diri untuk menerima rencana suami berpoligami dengan alasan syahwat. Wah, ini ibu ini. Ibu, cara memperkuat dirinya adalah juga sama dengan sabar. Ini kan katanya, bagaimana cara memperkuat diri untuk menerima rencana suami berpoligami dengan alasan syahwat. Kalau ibu gak mau bapak berpoligami, ya ibu harus penuhi syahwat bapak. Kalau ibu gak sanggup memenuhi syahwat bapak, nanti tumpah kemana-mana. Ya lebih baik beli panci yang kedua, masak air sama-sama bisa tertanggulangi. Apa bedanya syaitan dengan iblis? Iblis itu kakek buyutnya syaitan, dan syaitan itu semua jin yang durjana. Dalam surat An-Nas disebutkan bahwa iblis itu bisa berbentuk jin dan manusia. Yang bisa berbentuk itu adalah yang membisikkan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apakah nafsun mutmainnah bisa dijadikan teman dekat? Nafsun mutmainnah itu adalah jenis jiwa. Ya, kita memang karena pendeknya waktu tidak bisa menjabarkan banyak. Sebetulnya banyak yang bisa dijabarkan dari masing-masing musuh terdekat kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nafsun mutmainnah adalah jiwa yang merasa tenang. Tenang dengan apa? Dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah. Apakah nafsun mutmainnah bisa dijadikan sebagai teman dekat? Iya. Kalau kita memiliki teman yang masya Allah dia itu senantiasa dekat kepada Allah, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, jadikanlah dia adalah sahabat kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengajak orang tua untuk mau belajar membaca Al-Quran tanpa menyinggung perasaan beliau? Orang tuanya seperti apa ini? Maksudnya masa diajak baca Al-Quran tersinggung? Ya diajak saja. Saya gak tahu ya, maksudnya harus disesuaikan dengan kondisi orangnya. Kan bisa saja disampaikan, Pak, masya Allah, kita ini sudah semakin hari semakin berusia. Ayo Pak, kita sama-sama belajar Al-Quran. Saya juga belajar, Bapak juga belajar. Entahlah, yang jelas mengajak orang tua memang harus disampaikan secara santun, ya, lebih santun, lebih bersahaja, lebih memposisikan beliau, menghormati beliau, menempatkan beliau pada kedudukan yang semestinya. Dan mudah-mudahan di lain waktu, dan mudah-mudahan bisa dipenuhi oleh asatidah di Jakarta tentang fiqhud dakwah, fikih di dalam berdakwah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.